Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama-tama tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya selaku pembicara, kemudian kepada saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, mengevaluasi ibadah yang kita lakukan berupa pelaksanaan perintah. Barangkali ada yang luput ataupun kurang. Demikian pula berupa meninggalkan larangan, mungkin ada larangan Allah yang masih kita langgar. Segeralah kita mengevaluasi, mengoreksi diri kita seluruhnya. Hasibu qabla an tuhasabu. Mari kita koreksi diri kita sebelum Allah memeriksa amalan kita seluruhnya pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jal, namanya kehidupan diibaratkan oleh sebagian orang bagaikan roda. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang bahagia, kadang mendapatkan rasa sedih. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang seperti ini, kadang seperti itu. Terus berputar sesuai dengan kehendak Allah, sesuai yang telah ditakdirkan Allah yang Maha Kuasa, ditetapkan dalam catatan takdirnya fil lauhil mahfud. Lembaran-lembaran yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat nanti. Maka di sini sebagai seorang muslim ataupun muslimah wajib beriman dengan masalah takdir. Itu yang diingatkan oleh Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang keimanan. Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman kepada takdir termasuk rukun-rukun iman yang harus kita yakini, kita percayai, kita benarkan. Maka pembahasan siang hari ini terkait dengan buah keimanan kita terhadap takdir-takdir Allah. Jangan sampai apa yang kita dapatkan menjadikan diri kita ini berbangga diri, kemudian kekurangan yang kita dapatkan menjadikan kita putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 poin penting yang harus kita sertakan dalam rukun iman yang ke-6 ini, agar kita bisa meyakini takdir ini dengan sebenar-benarnya, sesuai yang Allah inginkan, bukan berdasarkan perasaan kita semata. Di antaranya yang dinukilkan dan diringkas oleh para ulama dalam sebuah bait syair, qala syair, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. 4 poin tersebut, yang pertama ilmun, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan takdir makhluknya sudah mengetahui dengan ilmu Allah yang bersifat azali wa abadi, ilmu Allah as-sabiq yang bersifat lampau. Dari dulu Allah tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Ini kita yakini dengan sebenar-benarnya. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Allah memiliki pengetahuan yang sempurna. Tidak ada satu makhluk pun yang lolos dari pengetahuan Allah, dan pasti Allah mengetahui secara mujmalan ataupun tafsilan, secara garis besar ataupun secara rinci. Kita katakanlah seorang manusia, kita hanya bisa tahu apa yang ada di luar tubuh kita. Yang di dalam tubuh kita dari berbagai macam urat nadi ataupun sistem peredaran, sistem pencernaan, semuanya kita tidak tahu. Allah sudah tahu isi kandungan tubuh kita, apa yang akan terjadi dengan tubuh kita ini, sakit apa yang ada di dalam tubuh kita ini, mungkin kambuhnya kapan pun sudah tahu. Ilmu Allah begitu sempurna. Jangan samakan dengan ilmu kita manusia yang serba kurang. Kita manusia terbatas, pengetahuan kita tidak bisa mencakup seluruhnya, bahkan apa yang ada di atas kita pun cuma terbatas. Semuanya terbatas. Kita hanya bisa menerawang, meneropong. Tidak bisa tahu apa yang ada di langit sana. Padahal di langit-langit sana banyak makhluk yang Allah ciptakan. Namun kita tidak bisa mengetahui seluruhnya. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Terkait dengan takdir, Allah sudah tahu takdir yang akan terjadi pada kita seluruhnya, pada alam semesta seluruhnya. Apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi satu pekan yang akan datang, apa yang akan terjadi di kemudian hari, di samping takdir-takdir yang telah terjadi dan yang sedang terjadi, Allah mengetahui seluruhnya dengan ilmu Allah yang bersifat sempurna. Ini harus diyakini dengan sebenar-benarnya. Karena di sini dalam poin yang pertama ada kelompok sesat yang menyimpang. Kelompok Qadariyah namanya. Mereka menyimpang dalam masalah ini, menyatakan wa anal amra unufun, sebagaimana dikabarkan dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman. Ada kelompok Qadariyah ini meyakini bahwasanya segala sesuatu ini diketahui Allah setelah terjadinya. Hadza dhalal. Ini adalah kesesatan. Hati-hati wahai kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita seluruhnya dari berbagai macam kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian poin yang kedua, tadi dinukilkan dalam syair Kitabatu Maulana, Maka di sini penjabarannya adalah kita harus yakin, beriman dan percaya bahwasanya Allah telah menulis segala macam takdir yang telah ditentukan dan ditetapkan untuk kita dan seluruh makhluk ini sampai hari kiamat. Demikianlah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70 Allah berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir." Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah tahu seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi? Ini juga sebagai dalil poin yang pertama. Allah mengetahui seluruhnya, yang di langit-langit dan di bumi seluruhnya Allah tahu. Dan dalam penggalan ayat yang berikutnya, semua itu sudah ada di dalam sebuah kitab. Itulah yang disyaratkan dengan sebutan Al-Lawhul Mahfud, lembaran-lembaran catatan takdir yang terjaga dari perubahan, tidak akan pernah berubah sedikit pun. Dalam hadis pun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam Mustad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwal ma khalaqallahu al-qalam," sungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. "Faqala uktub," Allah perintahkan kepada pena itu, "Tulislah wahai pena." Maka pena pun menyatakan, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis? Allah perintahkan, "Uktub maqadir kulla syai'in ila antakumasa'." Dalam beberapa lafaz, "Uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semuanya telah ditulis dalam Lauhul Mahfud. Itu kita yakini tanpa ada keraguan sedikit pun tentang pencatatan takdir. Dengan seyakin-yakin apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang akan terjadi pada makhluk ini, seluruhnya telah tertulis, berupa kebahagiaan ataupun berupa kesedihan, berupa keuntungan ataupun berupa kerugian, berupa kesuksesan ataupun kebangkrutan, seluruhnya Allah telah takdirkan itu dan telah Allah catat dalam Al-Lawhul Mahfud. Jangan sampai khayalan-khayalan meragukan keyakinan kita akan ayat tadi. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya, "Inna dzalika fi kitabin," itu semuanya sudah ada dalam kitab catatan takdir. "Inna dzalika 'alallahi yasir," yang seperti itu mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Yang sulit itu pikiran kita untuk mencerna. Namun yang dituntut untuk kita yakini adalah ayat tadi. Kita hanya diperintah untuk meyakininya. Kita beriman dengan itu seluruhnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, yang ketiga yang harus kita sertakan dalam rukun iman yang keenam ini adalah masyiatuhu. Dalam syair tadi disebutkan, kita beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dengan segenap keyakinan kita bahwasanya seluruh yang terjadi berdasarkan kehendak Allah. Wa ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayat Al-Qur'an, "Wa ma tasya'una illa an yasha' Allahu Rabbul Alamin." Wahai manusia, wahai makhluk seluruhnya, apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian planningkan atau programkan atau rencanakan dengan begitu matang, jangan lupa itu seluruhnya bisa terwujud jika Allah Rabbul Alamin berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, apa yang sudah kita rencanakan itu bisa sia-sia belaka. Program apapun itu, termasuk suksesnya negara kita menjadi Indonesia maju misalnya, itu bisa terwujud kalau Allah menghendakinya. Dan kita berharap mudah-mudahan negeri kita Indonesia menjadi negeri yang maju. Amin ya rabbal alamin. Musuh-musuh Islam pun takut dengan negeri kita, karena kaum muslimin yang ada di dalamnya, terkhusus ahlus sunnah wal jamaah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman yang benar, pemahaman sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di mana mereka sebagai sebab kejayaan sebuah umat berusaha menempuh sebab yang menjadikan generasi pertama umat Islam ini jaya. Jangan sampai lupa wahai kaum muslimin, generasi Islam yang pertama telah Allah berikan kejayaan, Allah berikan kesuksesan kepada mereka di dunia dan bahkan di akhirat nanti. Maka ikutilah jejak ini, jangan sampai kita lupa dan menjadi orang yang binasa. Wal'iyadu billah. Maka di sini poin yang ketiga yang harus kita sertakan apa? Kita yakin dengan seyakin-yakinnya kehendak Allah bersifat mutlak. Apa yang kita rencanakan bisa batal dengan seketika tanpa ada rencana. Aduh, kok bisa batal demikian? Ingat, itu seluruhnya berdasarkan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, terwujud. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terwujud. Walaupun sudah matang rencana yang kita programkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, poin yang keempat disebutkan dalam syair tadi, wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Penciptaan Allah, kita yakin seluruh yang ditakdirkan ini adalah ciptaan Allah, yang bisa kita lihat dan juga yang tidak kita lihat, yang melakukan ataupun perbuatannya. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian wahai umat manusia dan seluruh makhluk seluruhnya. Dan apa yang kalian perbuat, tidak hanya wujud fisik kita saja, tapi perbuatan kita juga Allah yang menciptakannya. Itu jangan sampai lupa. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Apa yang kita lakukan ini ciptaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa kecuali. Allah menciptakan seluruhnya. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Sehingga kita yakin ketika ini terjadi, ada orang bisa membuat sesuatu, itu hakikatnya ciptaan Allah. Hanya saja seorang dibikin bisa menemukan sesuatu lebih dulu daripada yang lain, bisa membuat sesuatu lebih dulu dibandingkan yang lain, atau sama, cuma beda daerah, yang satu menemukan ini, terus sebelah sana juga menemukan sebetulnya, cuma beritanya kurang bisa tersebar sehingga seolah-olah itu lebih dahulu. Namun di sini yang menjadi sorotan kita apa? Seluruh yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Sehingga dengan empat poin itu diharapkan seorang muslim mendapatkan buah yang bisa menjadikan dirinya semakin dekat kepada penciptanya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ada tiga di antara buah keimanan kita kepada takdir. Yang pertama, al-i'timad 'alallah bi fi'lil asbab. Yang pertama adalah menyandarkan hati ini seluruhnya kepada Allah dengan tetap menempuh sebab yang mengantarkan kepada cita-cita kita, tujuan kita, program kita, ataupun planning kita, apapun itu namanya. Kita punya rencana, kita punya angan-angan ingin diwujudkan. Tetap hati ini jangan sampai lupa kepada yang mencipta. Kita yakin Allah lah yang menghendaki semua ini terjadi, sehingga di situ seorang akan mendapatkan faedah yang kedua, yaitu alla ya'jab al-mar'u inda husul muradihi. Seorang mukmin tidak akan takjub, tidak akan bangga diri dengan hasil yang telah ia dapatkan. Kesuksesan, kekayaan, ataupun anak yang banyak, keluarga yang banyak, dia tidak akan bangga diri dengan apa yang ia dapatkan. Ia yakin itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, seluruh yang kalian dapatkan wahai manusia itu anugerah dari Allah. Jangan sampai lupa. Kalau kita lupa bisa binasa, karena termasuk kufur nikmat kepada yang memberi, yaitu Allah yang Maha Pencipta. Maka kita dituntut untuk bersyukur di sini, alhamdulillah atas anugerah yang telah saya dapatkan dari Sang Pencipta, Allah Rabbul Alamin. Ini faedah yang sangat besar sekali. Dengan ia yakin, tidak bangga diri, menjadikan ia tetap ada pada posisinya sebagai seorang hamba Allah yang siap beribadah kepada yang memberi, Allah Rabbul Alamin. Hasil apapun itu, berapapun nilainya, kalau ia sedang menghadapi ujian, alhamdulillah kemarin ujian Al-Quran saya cuma mendapatkan segini, syukurilah. Itu hasil usahamu. Kamu usaha sudah maksimal seperti itu, ya sudah, alhamdulillah, nikmat, syukur kepada Allah. Itu yang dituntut. Jangan sampai kita kufur akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, poin yang ketiga, at-tuma'ninah, ketenangan jiwa dengan apa yang terlewatkan dari diri kita. Kita sudah targetkan sedemikian rupa, rugi. Waduh, kerugian lagi. Kemarin sudah usaha rugi, habis puluhan juta. Kemarin kita sudah mengadakan program yang kedua, juga salah lagi. Kerugian demi kerugian. Namun orang yang beriman, ketika ia yakin dan percaya dengan rukun iman yang keenam ini, ini semuanya sudah ditakdirkan Allah. Ini semuanya sudah dikehendaki Allah. Apa boleh daya, apa yang kita inginkan ini ternyata belum dikehendaki Allah. Menjadikan hatinya tenang. Selama nyawa masih ada di kandung badan, kesempatan kedua itu masih ada. Kesempatan ketiga bahkan masih ada. Kesempatan ke-10 bahkan masih ada. Selama Allah belum mencabut nyawa kita, kita bisa merintis kembali usaha dunia kita dan juga usaha akhirat kita. Apabila amal soleh kita ada kekurangan, kita bisa bertaubat kepada Allah. Allah memanggil kita, kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita ini, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, khalisan lillahi, sadiqan lah, wala yu'ud ila dhalika dhambi abadan. Kata beberapa sahabat menjelaskan arti taubat nasuha itu adalah taubat yang murni untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Jujur dalam taubatnya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi setelah ia bertobat itu. Taubat nasuha yang Allah perintahkan kita seluruhnya, orang-orang yang beriman, jangan sampai diulangi apabila ada kesalahan, kekurangan dalam pelaksanaan ibadah kita. Kita bisa rintis kembali. Ini diantara hikmah buah keimanan kita kepada takdir. Apa yang terlewatkan, kita masih punya kesempatan ke depan. Hari ini, sekarang, jangan tunggu besok. Besok barangkali ajal menjemput, karena ajal tidak ada yang tahu. Pokoknya selama nyawa masih ada di kandung badan, kita maksimalkan apa yang kita miliki ini. Sekarang saatnya kita berbuat. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Usahalah kalian, beramalah kalian, lakukan apa yang bermanfaat bagi kalian. Mulai dari kecil, hal kecil yang mungkin membantu kita untuk semangat, kecil, rutin dilakukan lagi untuk merintis apa yang telah jatuh dari diri kita, berupa amal soleh kah, atau perkara dunia, bisnis, perdagangan yang sudah rontok, sudah bangkrut. Segera kita ingat kepada Allah yang Maha Mencipta. Sadari itu barangkali karena dosa yang kita lakukan. Itu yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, surat Al-Hadid. Allah mengingatkan, ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum fayafu an kasir. Atau dalam ayat yang lain dengan hikmah yang menjelaskan, agar kita tidak berbangga dengan apa yang kita dapatkan dan tidak kecewa dengan kerugian yang menimpa diri kita ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman dengan keimanan yang hakiki, terkhusus keimanan kita kepada rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, untuk kita ini jangan sampai mudah putus asa dan jangan berbangga diri dengan apa yang telah kita dapatkan seluruhnya. Ingat, seluruhnya adalah ciptaan Allah. Allah yang memberikan itu semuanya kepada kita. Allah yang menghendakinya. Wallahul muwaffiq. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, ibadallah, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, harapan kita seluruhnya adalah bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita seluruhnya menjadi hamba Allah yang memiliki catatan takdir yang baik, menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Namun dengan apa yang kita dengarkan bersama pada penjelasan di khutbah yang pertama, mudah-mudahan jangan sampai menjadikan diri kita ini bangga, sombong dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita yakin itu semuanya anugerah dari Allah. Kita bersyukur sekarang bisa menjadi bagian dari kaum muslimin, bagian dari ahlu sunnah wal jamaah, ahlu tauhid wa ahlu sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita hingga akhir hayat kita, bisa meninggal di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Di sisi lain kita cemas, jangan sampai dosa-dosa kita menjadikan nasib kita di akhirat nanti celaka dan binasa. Maka senantiasa kita meminta kepada Allah ampunan daripadanya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna tiba'ah, wa arinal batila batila wa alhimna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih lil muslimina wulata umurihim. Ya hayu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.